Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut al-misalul thalith. Untuk contoh pertama sudah ya. Yang ayahlika halika an zaujati ma ummin wa akh min ummin sudah. Hah? Al-misalul thalith. Kemudian sekarang apa? Falau kana badal ummi jadda. Badal ummi jadda itu ini sekarang. Atau sudah juga ini yang muwafaqo ini. Atau tabayun. Tabayun sudah. Tersisa sedikit ya sebenarnya nama. Walau kana mal akh li um akhwan ini. Baik, sebelum lanjut ada yang menyampaikan di naskah. Di naskahnya awal itu berbeda dengan kita untuk halaman sebelumnya yang di teorinya itu. Wa idza aradta al-qismah, di naskah kita kan faqul, qul, faqul, yani fil amr qul. Qala yaqulu qul. Faqul man lahu sya'n min asaza. Kalau di naskahnya awal itu tertulis fakullu, ya. Kul, kul. Bil kaf. Fakullu man lahu syai'. Jadi ditaklik aja. Wa fi nuskhatin fakullu. Wa la'allahu huwa shawab. Gitu. Fakullu man lahu syai'un. Fala'allahu huwa shawab. Lagi sepertinya itu yang benar. Kullu bukan kul. Setiap yang memiliki sesuatu yang saja akan. Nah ini lebih tepat. Walau kan, kita lanjut. Walau kana ma'al akhi li ummin akhawan, akhawani akharani. Kalau bersama akhli um, ada dua akhawan akharan, ada dua saudara lainnya. Berarti masih masalah sebelumnya, yaitu zawujah, kemudian jaddah. Ya, mengacu pada masalah kedua di atas, contoh kedua maksudnya. Jadi halak halik an zawujah wa jaddatin wa ikhwali um. Kan begitu. Wa ikhwali li um. Fayyib. Berarti kita buat dulu masalah zawujiyah. Naam. Ini untuk in kana sahibur raddi thnaini fa aktsara min ajnasin. Fa sahih masalah ar-radd. Min asli syaitan, nah, masalah zaujahnya dulu. Zaujah mengikuti aja yang di atas. Berapa sebelumnya itu? Hah? Masalah zaujah arba'ah, ya. Karena li zaujah rubu' nah. Li zaujah rubu' atau thumun. Dan di sini tidak ada walad, ya. Tidak ada walad, kan? Hmm? Iya, berarti rubu'. Berarti asal masalah zaujiyah arba'ah. Al-zaujah wahid. Iya. Naam. Kam al-fadil al-baqi? Thalatha. Tayyib. Kemudian masalah turratnya. Selalu kita teorinya. Fasahih masalah turrat min asli sittatin. Selalu kita ambil sittah. Kita hitung aja. Jaddah berapa? Jaddah sudus. Ya kan? Jaddah sudus. Kemudian ikhwali hum syuraka'u fi thuluth. Ya, berarti memang aslu al-mas'alah sittah. Yani lil sudus fi sittah wa wahid. Lil ikhwali thuluth fi sita if ithnan. Nah. Iya. Berarti kita hitung sekarang saham yang ada. Untuk Jadda 1. Untuk Ikhwali 2. 1 tambah 2. 3. Berarti tarji'u birrad ila. Tadinya 6. Karena terjadi rod. Iya kan? Menjadi 3. Iya. Menjadi 3. 3. Tamam. Lil Jadda 1. Wal Ikhwali 2. Baik. Sekarang saham di masalah zaujiyah al-fadil al-baqi yaitu 3 mau dibagikan Baik, kita baca dulu masalah syarat masalah ar-rad min 3 للجدة واحد pas ya وللإخوة اثنان نعم tidak bisa langsung di harus ditafsir dulu ini la yang qasimu alaihim ini dulu lihat ana tulis ya biar tampak. Nah, zauja tadi dengan apa sini? Al-baqi wahid kan arba'a ya? Wahid salah. Baik. Kemudian ini jaddah. Ah li om. Ini kan sudus. Ini berapa? Sudus. Jadi asalnya sita, wahid, isnan. Ya. Naam. Dirrat tarji'u ila salasa. Wahid, isnan. Wajib. Sekarang kita mendapati saham untuk ikhwali 2, sementara mereka jumlahnya 3. Kan tidak bisa terbagi. Iya. Artinya apa ini sekarang? Butuh tashih. Iya. Nah, butuh tashih yang telah kita lewati. Wajib. Nih. Kata Syekh Masalatul Raddi min 3. Ini kan Syekh menyingkat ini. Mas'alatul raddi min 3. Bagaimana kita dapat 3 padahal asalnya 6? Karena terjadi rad ya. Naqas dan jadi rad. Lil jaddati 1 wal ikhwah 2. Nah. Tunggu ya sampai sini ya. Prosesnya sebenarnya begini. Asalnya 6. Lil jaddah sudus 1. Lil ikhul syarqah thuluth 2. Nah. Ini kan naqas cuma 3 berat furutnya berarti kan birrat tarju ila 3. Syekh menyingkat langsung mengatakan syarat mas'alatul raddi min 3. Ya, paham ya? Lil jaddati 1 wa lil ikhwati 2 la yang ini sekarang lil ikhwati 2 la yang qasimu 'alaihim. 2 sahamnya untuk ikhwan sementara mereka 3 kan tidak bisa terbagi. Pada pelajaran kita yang lalu terjadi tashih, iya. Naam. Bagaimana caranya perbandingan saham 2 dengan adadur ru'us? Adadur ru'usnya berapa? 3 ya. Naam. 2 adadur ru'usnya 3. Nisbahnya kan 2 kalau tashih ya. Imma mubayanah. Imma muwafaqah. Nah, kalau mubayanah apa yang dilakukan? Hah? Dikalikan, yakni? Yang mana yang dikalikan? prosesnya, kalau muafaqah, maka kita cari wafq ar-ru'us, itu yang ditetapkan, itu yang dikalikan ke atas maksudnya. Kalau mubayanah, maka kita tetapkan ada durruh ru'us salasa, ini yang kita kalikan ke semuanya maksudnya. Iya, betul berarti. Kalau muafaqah wafqnya dikalikan ke semuanya nih, dikalikan ke asal masalahnya, dikalikan ke saham semua. Ya. Berarti 3 kali 3. Ya kan? Nah, lihat kata Syekh, wa yubayinu fanadribu ru'usahum thalathatan. Jadi yubayinu, jadi mubayana, fanadribu ru'usahum, kita mengalihkan ru'us jumlah warasah thalathatan fi thalathatin. Yani thalathah yang dimaksud adalah aslul masalah. Berarti menjadi berapa? Nah, jadi kita isbat dulu ini. Nah, ini kita isbat, tamam. Ini yang dikalikan ke sini. Iya. Kali 3 berarti tis'ah. Bi tis'atin. Tamam. Kemudian wal fadilu, kata Syekh ini, kita dengan saya dulu. Wal fadilu ba'da fard az-zawjiyah. Wal fadilu ba'da fard az-zawjiyah, yang tersisa pada fard az-zawjiyah adalah 3. Tamam? 3. Nah, bandingkan 3 dengan aslul masalah yang dihasilkan berapa tadi? 9. Kan begitu teorinya. Lihat. Wa idza rattal qism fa kullu man lahu syai' min masalati zawji akhadha badru fa sirrad 'inda tabayun. Nah, itu di atas, wa in kana sabir rad fa akthar min asal rad min asal 6. Nah, itu maksim al-fadil ba'da farji 'alayha fa in qasama sahatu masalatan min asal wa illa duribat masalatu zawjiyah fi masalati rad. Tamam. Awaf kiha fama baruf muntasir. Baik. Sekarang insyaAllah kita ikut dulu apa keterangan Syekh, karena Syekh terkadang menyingkat ya. Sekarang Syekh itu langsung membandingkan al-fadil ba'da fardiz zawjiyah. Ya. Al-fadil ba'da fardiz zawjiyah ala masalah ini kan. Thumma qsim al-fadil ba'da fardiz zawjiyah alaiha, yani ala masalah tirrat. Sudah benar ya? Teorinya, lihat kembali teorinya. Thumma qsim al-fadil ba'da fardi az-zawjiyah 'alayha, yani ala mas'alati ar-rad. Ada tiga kemungkinan kan? Salah satunya inkisam, selesai, atau tabayun. Naam. Atau tawafuq. Nah. Kalau terjadi tawafuq, berarti mas'alah az-zawjiyah dikalikan ke wafq masalat ar-rad. Nah, kita lihat ini. Wal fadilu ba'da fardi zawjiyah 3. Nih. 3. Kita bagikan ke sini. Ya, 3 dikaitkan dengan masalah ar-rad. Nah. Iwafiquha, terjadi tawafuq ya. 3 dengan 9. Karena nisbahnya cuma 2, tabayun atau tawafuk. Tawafuknya berapa? 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Berarti tawafuknya bithuluth. Kata Syekh, wafiquha bithuluth. Fanaruddu mas'alatar rad ila wafqiha. Berarti kita kembalikan masalah terrad ke wafnya, yaitu salasah. Tawafuknya ini berapa? Salasah. Kalau ini dibagi tiga kan satu. Ini dibagi tiga, tiga. Berarti wafnya adalah salasah. Tamam? Wa nadribuhu fi mas'alati zawjiyah. Kita kalikan ke masalah zawjiyah. Kan begitu ya? Teorinya itu. Masalah itu zawjiyah. Duribat masalah zawjiyah fi mas'alati rad atau fi wafkiha. Iya kan? Kita kalikan masalah zawjiyah ke masalah rad jika tabayun. Atau ke wafkiha jika tawafuk. Berarti ini kan tawafuk. Tiga. Empat kali tiga. Ya. Wa nadribuhu fi mas'alati zawjiyah arba'ah. Tashihu mitsna ashar. Berarti hasilnya 12. Tashihu terakhirnya 12. Kemudian masing-masing yang punya jatah. Nah, ini sekarang di masalah zawjiyah ada zawjiyah dapat 1. Di zawjiyati min masalah zawjiyah wahid madrubun fi wafqi mas'alat ar-rad 3. Berarti 1 kali 3. Kan semua jadi kalikan nih. Asal masalah 4 kali 3 12. Untuk zawjiyah 1 kali 3 berapa? 3. Kita buat yang baru aja biar dikumpulkan semua. Kita keluarkan ke sini ya. Berarti kan 12 zaujah 1 kali 3 3. Baik. Nah, lizawjati masalati zawj wahid madrum fi waqti masalati rad 3 bi 3. Kemudian walil jaddah min masalati rad 3. Jaddah di masalati rad 3. Dari mana 3? Iya, ini makanya tadi kan syekh itu sering menyingkat. Jadi tadi harusnya kita di sini wa yubayinu fanadribu ru'usahum thalatha bi tis'ah, ya kan? Kelanjutannya sebenarnya kita lanjutkan ini, kita kalikan juga jaddah kali nih. 3 kali 3 tadi 9. Kemudian untuk jaddah 1 naik menjadi 3. Kita selesaikan dulu di sini. Nah, terus untuk ikhwah li'um dari 2 kali 3 kali 2 kan dikalikan semua ke bawahnya ya. 3 kali 2 6. 6. Jadi ini sebenarnya hasilnya tadi ini. Tashih tadi ini karena saham di mas'alatul rad 2 untuk ikhwali um sementara jumlahnya 3 kan tidak bisa ditashih kan? Tashihnya kita tuntaskan harusnya dulu biar kita paham. Nah, perbandingannya tadi tabayun berarti nusbit adadar ru'us yaitu 3 itu yang dikalikan kali 3, 9. Masalahnya. Kemudian saham jaddah 1, 3 kali 1, 3. Ikhwali 2, 3 kali 2, 6. Ini tashihnya. Nah, setelah itu selesai, tuntas. Langkah berikutnya. Al-Fadil kita bandingkan yang masalah itu. Ar-Rad. Tadi Al-Fadil Al-Baqi 3, masalah turut 9. Perbandingannya apa? Muwafaqah. Berarti kita tetapkan wafq. Masalah terwad 3. Kemudian kita kalikan masalah zaujah 4 kali 3. 12 untuk zaujah. 3 kali 1. 3. Untuk jaddah 3. 3 kali. Apa ini? Wafnya dikalikan. Nah. Iya, wafnya. Yaitu 1 kali 3. Nah. Jika kita ngikutin ini, kalau kita ngikutin langsung saja dulu semua. Tiga kali ini lebih mudah. Tiga kali yang sebelumnya kita belajar. Tiga kali 4, 12. Tiga kali 1, 3. Kita tidak langsung ke rinciannya, tapi kita kalikan dulu ke sini. 3. Kita kalikan dengan al-baqi 3 kali 3 berapa? 9. Nah, 9 kan hasilnya ini. Iya kan? Sehingga jaddah dapat tiga. Nah, ini jaddah tiga. Bentar. Lizzawjati min masal zawjah wahid madrum fi waktu masal radd thalathah. Walijaddati masal radd thalathatun madrubatun fi waktil fadil ba'da fardi zawjah wahid bi thalathah. Tuh, hasilnya tetap tiga. Nah, yakni tiga ini dikalikan dengan wafnya ini, kan disilang. Ya, kali satu. Kemudian, walil ikhwa sittatun madrubatun fi wafqil fadil. Li ikhwa enam, madruba fi wafqil fadil, satu. Ba'da fardhi zawjah wahid bisitta li kulli akhin, ithnan. Nah. Jadi ada dua jalan bisa kita tempuh. Ini jalannya Syekh yang seperti ini. Apa ini tadi? Jaddah ini. Ini jaddah. Ya. Jaddah di sini berapa? Thalatha. Ya. Berarti thalatha kita kalikan ke wafq alfa al-fadil. Ya, kali satu tiga. Ini yang dijelaskan oleh Syekh. Kemudian ikhwa li'um berapa? Hah? 6 dikalikan ke wafq al-fadil, yaitu 6 kali 1 6. Berarti kan masing-masing 2. Ini kan rinciannya 2 untuk ikhwali ahli li'um. Selesai kan? Iya kan? Ini yang dijelaskan oleh Syekh. Nah, sesuai teorinya di sini, kullu man lahu syai' min masalah zawjiyah akhadahu madruban fi masalah dirrat inda tabayun aw wafqiha inda tawahub aw biwahidin inda al-inqisam man lahu syai' min masalah dirrat akhadahu madruban fil fadil ba'da fadil zawjiyah inda tabayun aw wafqihi inda tawahub. Wafqnya kan satu tadi. Nah, paham ya? Adapun yang satunya, ya, ini semua dikalikan wafnya 3 kali 4 12, 3 kali 1 untuk zaujah 3, kemudian al-baqi tadi 3, wafnya ini dikalikan itu berarti 3 kali 3 9. Ini. Dan 9 itu ya rinciannya 3 untuk jadda, 6 untuk ikhwali li'um. Jadi tetap seperti ini hasilnya. Nah, jadi intinya kita buat masalah turud, ya, min aslin sittah, 6 masalahnya. Kemudian kita bagikan furud masing-masing. Kemudian nanti jika terjadi naqs, ya, berarti kan terjadi rod, ya kan? Seperti ini contohnya 6, ternyata dihitung naqs hanya 3 furudnya, berarti terjadi rod. Langsung kita kembalikan asal masalah ke rod, yaitu 3. Setelah itu kita lihat butuh ditashih apa tidak, kan begitu? Ya, butuh tashih atau tidak. Kita lihat ada saham yang mau dibagi oleh beberapa warasah seperti ini, ikhwaliyum sahamnya 2, sementara mereka bertiga, kan butuh tashih. Nah, berarti kita tashih dulu, tuntaskan tashihnya dulu sebelum nanti dibandingkan dengan dilakukan pembagian. Hasilnya kan begini. Nah, 2 dengan 3 tabayun berarti ditetapkan isbat adad ru'us 3 dikalikan. Nah, ke asal masalah dan ke seluruh furu'. Hasilnya 9 asal masalah, kemudian jadda 3, ikhwali'um 6. Selesai kan? Setelah itu baru kemudian dibuat perbandingan al-baqi di sana jatah untuk masalah turrod. Ini kan masalah turrod ini. 9 ya. Nah, rinciannya 3 untuk jadda, ikhulium 6. Saham di masalah zawjiyah mau dibagi ke mereka hanya 3. Iya kan? tiga mau dibagi ke ini nih, ke Jeddah yang jatah fardnya tiga untuk ikhwali enam dengan asumah salah sembilan, kan begitu? Ya kan? Kan tidak bisa, tidak bisa terbagi nih. Tiga bagi sembilan kan tidak bisa. Maka kan ini perbandingannya imma tabayun imma tawafuk. Kita mendapati tawafuk. Wafnya bisulus karena tiga bagi tiga satu, sembilan bagi tiga tiga. Nah, berarti kita ambil waf yang masalah turut, kita kalikan masalah zaujiyah menjadi 12. Ini hasil akhirnya 12. Kan begitu. Berarti untuk zaujah, ya, untuk zaujah fardnya tadi 1 sampai 1 dikalikan waf 3 berarti menjadi 3. Nah, kemudian untuk jaddah dan ikhwali tadi kan jatahnya 3, kalikan ke wafnya alfa di 3 kali 1 3. Untuk ikhwali 6, 6 kali 1 6. Ini masing-masing dapat 2. Tuntas sudah, 3 tambah 3 6, 6 tambah 6 12. Pembesaran angka supaya bisa terbagi habis. Nah, jadi difahami teori yang disebutkan oleh Syekh dan dengan contoh dan persis seperti yang dijelaskan oleh Syekh. Nah, wa in kana sahibur radd ithnaini fa aktsara min ajnasin fa sahih mas'alatur radd min aslin sittatin thumma qsim al fadila ba'da fadl az-zawji 'alayha. Ada, yani ada الفاضل على مسألة الرد الفاضل على مسألة الرد فإن انقسم صحة مسألتان من أصل واحد وإلا ضربت مسألة الزوجية في مسألة الرد عند التباين أو وفقها عند التوافق فما بالك فمن التصحيح. كمودًا وإذا أردت القسم فكل من له شيء من مسألة الزوجية أخذ مضروبا في مسألة الرد عند التباين كذلك مسألة الرد عند التباين أو وفقها يا عند التوافق أو بواحد عند الانقسام ومن له شيء. Kita sekarang kan contoh wafqiyah ini ya. Akhadahu madruban fi masalati ar-rad عند التباين أو madruban fi wafqiyah عند التوافق. Kan ini sekarang kita contoh ini. Akhadahu madruban fi fi wafqiyah, yani wafqi masalati ar-rad عند التوافق. Ain. Wa man lahu syai'un masalati ar-rad. Nah, berarti yang memiliki jatah di masalah turut, ya, akhadahu madruban fil fadil ba'da fardhi zawjiyah inda tabayun. Ini sudah lihat contohnya. Aw wafqihi inda tawafuq. Ini contoh kita sekarang. Yang punya jatah di masalah turut, jadda dan ikhwali itu akhada nasibahu fardahu bagiannya nasibahu madruban fi wafqil fadil inda tawafuq. Nah, jadi tiga kali satu, wafqnya kan satu. Tiga kali satu, enam kali satu. Dikumpul semua di sini hasilnya ini. Jelas ya? Nah, kita baca lagi, kita nasyikh satu kali contoh ini. Nah, والفاضل بعد فرد الزوجية ثلاثة يوافقها بالثلث ونرد مسألة الرد إلى وفقها ثلاثة ونضربه في مسألة الزوجية أربعة تصح من 12 للزوجة من مسألة الزوجية واحد مضروب في وفق مسألة الرد ثلاثة بثلاثة kemudian والجدة يعني مسألة الرد sekarang وللجدة من مسألة الرد ثلاثة madrubatun fi wafqil fadil ba'da fardiz zawjiyah wahid, wafqnya kan wahid tadi, dia bagi dia satu. Nah, bi thalathatin walil ikhwa sittatun madrubatun fi wafqil fadil ba'da fardiz zawjiyah wahidun wahidin bi sittatin, ya kan, li kulli akhin ithna. Jelas ya? Baik, kemudian kata Syekh, wa in syi'ta an ta'mala masail ar-rad, jika anda mau mengerjakan masalah-masalah rad allati fiha yang padanya ada ahaduz zaujaini, ya, ada salah satu dari zauj dan zaujah, ala tariqati syubbak, dengan metode syubbak, jadwal ini, syubbak ini maksudnya ini, jadwal ini. Ini kan kalau diberi garis-garis kan begini nih. Itu maksudnya syubbak ini. Jadwal-jadwal ini. Yang sudah lewat pembahasannya di munasahat. Nah, yang munasahatnya akan kita baca nanti. Fa'mal jadwalan li mas'alati zawjiyah. Na'am. Ala tariqati syubak alati araftaha fi babil munasahah. Yang telah Anda ketahui pada babil munasahah. Di babil munasahah itu ada gambar-gambarnya itu. Tariqati syubak itu. Nah, yaitu ini sebenarnya ini. Tinggal diberi garis-garis. Fa'mal jadwalan di mas'alati zaujiyah, maka kerjakanlah jadwal untuk mas'alat zaujiyah. Ada bagan untuk mas'alat zaujiyah. Jadwal, ya, yaitu ada bagannya seperti itu. Mas'alat zaujiyah seperti yang Anda contohkan. Thumma jadwalan di mas'alati raddi, dan dibuatkan jadwal, ya, bagan untuk mas'alati radd. Wadi'an, dengan meletakkan likulli mas'alatin, untuk setiap masalah jadwalaini, ya, dua jadwal, ahaduhuma li asma'il waratha, bagan yang pertama untuk asma'il waratha ini maksudnya nih. Ini kan kalau dikotak-kotak kan begini nih. Nih. Untuk asma'il waratha ini jadda, ini ikhwali ya. Wathani, yang kedua lisiham. Lisiham ini yang di sampingnya ini. Di bawah aslul masalah. Thumma tada' jadwalan khamisan. Kemudian letakkan jadwal khamisan yang kelima lil jami'ati bainahuma, yang mengumpulkan semuanya ini. Ini yang ini. Ini yang dimaksud Syekh. Ya kan? Tinggal digaris jadi itu. Ini jadwal yang pertama tadi, ini jadwal yang pertama asmaul waratha, ini kan, nih. Ini kan, ini nih asmaul waratha jadwal pertama, di sampingnya saham ini untuk masalah zaujiyah. Ini untuk masalah rod. Ini kan 1, 2. 1, 2. Semuanya 4. Ya kan, termasuk taksinya. Kemudian jadwal khomisan ini maksudnya. Ini sekarang yang mengumpulkan semuanya. Tergabung semua kan di sini. Zawja, jadda, ikhli tiga-tiganya. Hasil akhir. Ya kan? Ini maksudnya. Naam. Tambih. Waqa'a fi ibarati ba'dil fardiyina. أن الفاضل بعد فرد الزوجية لا يمكن أن يكون موافقا لمسألة الرد. Ya, ada pada ungkapan sebagian ahli faraid bahwa al-fadil, al-baqi yang tersisa setelah fard az-zawjiyah, la yumkinu an yakuna muwafiqan limas'alatir rad, tidak mungkin, ya, ada pertemuan nilai dengan mas'alatul rad, jadi kan dengan tawafuq, idza kana ahlul raddi min ajnasin, apabila ahlul radd terdiri dari ajnas beberapa jenis. Bal, tetapi imma munqasimun, imma terbagi habis, au mubayin atau mubayin. Walakin hadha ma lam tahtaj mas'alatul radd li tashihin. Akan tetapi ini yang dimaksud oleh ahli faraid, bahwa tidak mungkin terjadi tawafuk ketika ahlul radnya ajnas, ini malam tahtaj masalatul rad litashih, ini selama masalatul rad tidak butuh ditashih. Fa in ihtajat litashihin, apabila butuh ditashih, faqad yakunu bainahuma muwafaqatun, maka boleh jadi terjadi muwafaqah antara keduanya, yaitu antara al-fadil tadi dengan masalatul rad. kama fil mithalil akhir alladhi mathalna, seperti pada contoh yang terakhir yang kami contohkan, wallahu a'lam. Jadi kata ahli al-faraid, sebenarnya ketika ahlul radnya ajnas, itsnain fa akthar dan ajnas, itu sebenarnya tidak akan terjadi nisbat al-fadil, perbandingan al-fadil al-baqi dengan masalah turrat, tidak akan terjadi muwafaqah. Ini dibenarkan oleh Syekh, tapi dengan syarat tidak terjadi tashih. Adapun ketika masalah turrat mengalami tashih, maka bisa terjadi seperti contoh kita ini sekarang kan di tashih. Yang asalnya 6. Jaddah 1, ikhwali 2. Kemudian terjadi naqs kan? Kita hitung furud, samnya 1, 2, cuma 3. Berarti kan kita rad menjadi 3. 1 untuk jaddah, 2 untuk ikhwali Kemudian kita lihat, 2 saham untuk 3 ikhwali kan tidak bisa terbagi. Harus terjadi tashih. Hasil akhirnya setelah tashih, asal masalahnya 9, itu jaddah 3, untuk ikhwali 6. Ternyata di sini terjadi muwafaqah. Perbandingan al-baqi 3 dengan 9 terjadi muwafaqah. Makanya saya menjelaskan di sini bahwa apa yang dikatakan oleh mereka, lakin hadza, ini yang dikatakan oleh mereka, ia malam tahtaj mas'alatul radd li tashih. Selama mas'alatul radd tidak butuh tashih, memang tidak akan muwafaqah. Fa in ihtaja li tashih, jika butuh tashih, faqad yakunu bainahum muwafaqatun kama fil mithalil akhir alladhi mathalna. Seperti contoh terakhir yang kami contohkan yang baru saja kita kerja. Kan muwafaqah ini. Difahami? Ya. Barakallahu fikum. Jadi berarti selesai, tapi kita ingin kembali untuk memahami keterangan Syekh di halaman di naskah ana itu halaman di pembahasan ini, pembahasan halaman 88 kalau di naskah ana, keterangan Ibnu Taimiyah itu pada pembahasan ini hukum masalah terrad di bab ta'sil dan tashih, di pembahasan ta'sil tashih di satu halaman sebelum halaman terakhir, kaitannya dengan waham Ibnu Taimiyah itu. Nah, tetapi ini nanti aja ya, pada pertemuan berikutnya. Nah, karena butuh hitung-hitungan juga ini untuk menjelaskannya. Itu yang ya pada keterangan wa amma ma waqa'a fi fatawa Syekhul Islam. Saya ketemu? Di sini kan Syekh membagi fi imra'atin khalafat zaujan wa umman wa bintan anha tuksamu ala 11 lil binti 6 ashum dan seterusnya. Saya ketemu? Ditandai dari sekarang, diberi tanda dan ana diingatkan. Pertemuan berikutnya sebelum kita lanjut ke bab yang lain, kita bahas dulu ini. Yani kita ingin hitung ini kan, waktu itu kita lewati dalam keadaan belum belajar cara menghitungnya ini. Jadi sulit untuk memahaminya ketika itu. Tapi sekarang kan sudah diajarkan bagaimana cara menghitung masalah turut, sehingga kita bisa memahami sekarang apa kekeliruan Ibnu Taimiyah di sini yang diluruskan oleh Syekh. Paham ya? Sudah ketemu belum? Bagian akhir ta'sil tashih itu satu halaman sebelum terakhir. Wa amma ma waqa'a fi fatawa Syekhul Islam. Nah itu. Ya. Ini ditandai ya, Anda diingatkan nanti pada pertemuan berikutnya sebelum lanjut ke munasakhat, kita hitung dulu ini, apa kita baca ulang untuk memahami ini. Apa bagaimana perhitungannya ini sehingga terjadi waham dari Syekhul Islam. Barakallahu fikum, subhanallahi wa bihamdika, sallallahu alaihi wa sallam.